بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan, kesempatan untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan berusaha tafaqquh fiddin, memahami agama ini. Dan ini salah satu kenikmatan yang besar. Sebab manakala Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka niscaya hamba tersebut akan dipahamkan terhadap agama. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam hadis Bukhari, siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, niscaya dipahamkan terhadap agamanya. Maka kita syukuri nikmat atas limpahan nikmat ini, bisa dan mau untuk berusaha memahami agama. Dan pada pembahasan yang lalu masih melanjutkan al-wasail mufidah fi al-hayah sa'idah, lil-hayati sa'idah. Berapa upaya jalan-jalan menuju kebahagiaan hidup yang selamat, mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Pada poin yang lalu, sudah beberapa poin penting kita sebutkan, maka kita lanjutkan poin berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Berkata mu'allif rahimahullah, wa minal umuri nafi'ati, dan di antara perkara-perkara yang bermanfaat, sarana-sarana, wasilah-wasilah yang bermanfaat, yang akan mendatangkan keselamatan, yang akan menjadikan hidup itu selalu tentram dan bahagia, antarifa anna aziyatan nas laka wa khususan fil aqwalis sayyi'ah la tadurruk wal tadurruhum. Ini di antara hal yang penting untuk kita pahami, bahwa Anda harus mengetahui bahwa gangguan-gangguan yang didatangkan oleh manusia kepadamu, nah, ujian-ujian yang mereka berikan kepada kita, wa khususan fil aqwali sayyi'ah, terkhusus pada ucapan-ucapan yang jelek, yang dituduhkan, dilemparkan, diarahkan kepada kita. Itu kata mu'alif, la taduru. Ucapan itu tidak ada bahaya bagi kamu. Bal taduruhum. Bahkan ucapan-ucapan yang jelek, yang dilemparkan, dituduhkan, diarahkan kepadamu, itu barakallahu fikum, akan membahayakan mereka sendiri. Maka kata mu'alif, illa in istaghalta nafsak fil ihtimami biha. Kecuali kalau kamu menyibukkan diri, istighal, menyibukkan diri sehingga melalaikan perkara yang lebih penting, ya, dengan ucapan-ucapan tadi. Ya, ayuhan nas, sehingga nasihat ini, perkara ini, ketika seorang dituduh dengan tuduhan yang tidak nyata, ucapan-ucapan yang kalau kita mendengar terasa sakit, ya, kalau kita layani, itu akan menambah sakit. Kalau kita ikuti ucapan dusta, kita khawatir ikut berbuat dusta. Maka lihatlah teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana ketika beliau dituduh dengan ucapan yang sangat menyakitkan oleh kaumnya sendiri, bahkan oleh kerabat keluarganya sendiri, bukan orang lain. Apa yang dituduhkan kepada beliau? Allah katakan, Allah nasihatkan, wa kadzalika ma atalladziina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah kata Allah, tidaklah datang sebelum mereka para rasul-rasul illa qalu, kecuali kaumnya itu menuduh dengan tuduhan sahirun aw majnun. Rasul itu tukang sihir dan orang gila. Perhatikan di sini, Allah Ta'ala mengingatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, ya, bersikap dengan baik, dengan selamat. Tuduhan-tuduhan tadi dituduh tukang sihir. Kira-kira Nabi tukang sihir atau Rasul? Bukan tukang sihir ya. Bukan sama sekali tadi ya. Sama Rasul. Sekali, jadi tuduhan itu enggak pas, meleset ya. Atau majnun, apakah Rasul orang gila? Bukan juga ya. Bukan orang gila itu tidak sadar kalau ngomong ya. Kadang malah tidak berpakaian, lanjang begitu ya. Tidak punya rasa malu. Rasulullah SAW lebih pemalu dari gadis. Nah, ini bukan orang gila namanya ya. Dia masih sehat. Kira-kira tuduhan tukang sihir, orang gila kembalinya kepada siapa bahayanya? Yang menuduh saat ini. Nah, yang menuduh. Rasul tenang saja, selamat. Ya. Dan ini sudah jadi sunatullah. Ini sudah menjadi jalan orang yang berjalan di atas jalannya Allah. Itu ya seperti itu. Dituduh tukang sihir karena bisa memisahkan dua orang yang tadinya saling mencintai, membela, jadi bisa tidak saling membela. Ya, tadinya membela kebid'ahan. Begitu ngerti sunnah, dia mencintai sunnah atau membela bid'ah? Mencintai sunnah. Nah, membela sunnah dan membenci lawan. Nah, segitu, berpisah dari bid'ah dan membela mati-matian terhadap sunnahnya. Nah, begitu dia berubah 180 derajat, wah, ini kena sihir apa ini? Dikira kena sihir lagi ya. Pakai jampa-jampi apa ini ustadznya ini? Kok bisa menyihir orang ya? Nah, ini yang seperti itu adalah seperti yang telah didengarkan oleh Rasulullah SAW oleh kaumnya. Maka kita sebagai seorang yang ingin berjalan mencari keselamatan, hal itu jangan menjadi sebab kita malah lalai luput dari perkara yang lebih penting. Ya, para pendengar sekalian, coba lihat bagaimana Rasulullah SAW mendengar sebuah ucapan yang sangat menyakitkan. Beliau dituduh tidak adil. Nah, oleh salah satu di antara orang yang memandang, melihat pembagian harta rampasan perang. Di saat selesai perang Hunain, ada yang diberi 100 unta, ya, ada tokoh-tokoh yang baru masuk Islam malah diberi 100 unta, 100 unta. Maka tiba-tiba ada salah satu di antara orang yang melihat berkomentar, apa katanya? Wallahi inna hadihi kismatun ma'udila fiha wa ma'urida fiha wajhullah. Demi Allah ini, Nabi ini enggak baginya tidak adil. Ini pembagian yang tidak mengharapkan wajah Allah ini. Ini pembagian yang mencari wajah orang ini. Kalimat ini diucapkan oleh orang ini dengan tidak sadar atau sadar. Mungkin sadar ya. Atau sengaja bahkan. Tuduhan sih. Maka ketika sahabat mendengar Abdullah bin Mas'ud menceritakan, ketika mendengar kabar seperti ini, langsung la'ukhbironna Rasulullah. Saya kabarkan berita ini kepada Rasul. Maka Rasulullah SAW begitu mendengar tuduhan seperti itu, beliau berucap, yarhamullahu Musa. Yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Kenapa sih? Qad udhiya bi akthar min hadza fa sabara. Dia telah disakiti. Dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Tapi dia bisa bersabar. Inilah hadis yang muttafaq alaih. Yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Mengisahkan bagaimana jiwa Rasulullah SAW adalah orang yang selalu berusaha mensikapi dengan sikap yang baik dari setiap ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ucapan-ucapan yang jelek yang dituduhkan kepada kita. Dengan bersikap sabar. Dengan mengambil, menengok bagaimana para rasul-rasul sebelum Rasulullah SAW ternyata juga mendapatkan ujian seperti tadi. Nah, ini menenangkan hati. Ini akan menyelamatkan diri kita. Akan menjadikan diri kita selamat. Ya. Sehingga demikian pula. Ketika Rasulullah SAW selesai perang Uhud. Perang Uhud. Kemudian beliau dengan sisa-sisa tenaganya menyiapkan para sahabat-sahabatnya untuk mengejar musyrikin Quraisy yang lari pulang ke Mekah. Maka ketika melewati sebuah kampung, di tengah kampung tersebut mereka kemudian mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum. Innan nasi, sesungguhnya manusia itu, orang kafir Quraisy itu telah sepakat untuk berkumpul menyerang kalian. Fasyauhum, takutlah. Justru kalimat ini kata Allah, fazadahum imana. Ya. Justru menambahkan keimanan. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Surat Ali Imran ayat 173. Justru kalimat tadi yang kelihatannya menakutkan. Ya, justru menjadikan sebab orang mukmin itu bertambah imannya, tambah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat yang kelihatannya menyeramkan, cukuplah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Itulah sikap seorang dalam menghadapi ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan. Sebab kadang kalimat yang tidak menyenangkan itu kadang punya maksud ingin membuat tipu daya kepada orang mukmin. Orang yang ikhlas ketika ada orang yang tidak menginginkan kebaikan dan dia berusaha untuk membuat tipu daya kepada orang lain, maka hakikatnya tipu daya itu barakallahu fikum kembalinya kepada mereka. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat 62. Wa yuridu ayyahda'uka fa inna hasbakallah walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan jika mereka ingin membuat tipu daya kepada engkau wahai Nabi, fa inna hasbakallah, cukup bagi kamu pertolongan Allah. Walladhi ayyadaka, karena dialah zat yang akan mengokohkan, memenangkan dengan pertolongannya, ya, dan kepada orang-orang yang beriman. Ayuhanas, si seorang mukmin yang dia memang istiqomah, lurus jalannya, ikhlas dalam beramal di atas ilmunya, ketika mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang jelek yang dituduhkan kepadanya, barakallahu fikum, maka hakikatnya kalimat tersebut kembalinya kepada yang mengucapkan kejelekan tadi, bukan kepada kita. Dan ini sudah jelas bukti-bukti yang disebutkan tadi. Sehingga oleh karena itu, ketika seorang mengetahui hakikat sebuah berita, apalagi dia memahami nikmat ukhuwah, karena kalimat yang jelek kadang bukan datang dari musuh-musuh kita saja, kadang dari orang yang ada di sekitar kita semuanya. Ya, tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang kalau didengarkan membuat hati sakit, kalau diikuti membuat gelisah, ya. Maka kalau kita ingat nikmat ukhuwah al-islamiyah, nikmat persaudaraan islamiyah, ini merupakan nikmatun robaniyatun wa atiyatun ilahiyah. Nikmat yang datang dari sisi Rob, pengatur alam semesta, nikmat yang pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang besar. Sehingga manakala kita mendengar ucapan yang jelek, terkhusus dari orang-orang yang tidak suka dengan kita, maka hendaklah kita berusaha menjaga ukhuwah tersebut, ukhuwah imaniyah tersebut, dengan penjagaan yang sungguh-sungguh. Jangan berucap, berbuat yang justru akan menambah kondisi hati kita menjadi tidak selamat. Ya, karena ucapan yang batil tadi kembalinya kepada mereka, bukan kepada kita. Sebutkan di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam pada jilid ke-28. La uhibbu ayantasira min ahadin bisababi kadzibihi alayya aw zalamahu wa udwanahu. Kata Syekhul Islam, saya ini tidak suka untuk sekedar membela diri kepada seorang pun dengan sebab kedustaan yang dilemparkan kepada saya, atau sebab kedzaliman-kedzaliman yang dia berikan kepada saya, atau permusuhan yang dia arahkan kepada saya. Lalu kata Syekhul Islam, fa inni qad ahlaltu kulla muslimin, saya sudah halalkan itu yang membuat kedustaan mengatasnamakan saya, sudah saya halalkan, saya maafkan. Yang mendolimi dengan kedoliman kepada saya maafkan. Yang membuat permusuhan kepada saya maafkan. Bagi setiap muslim, kata Syekh. Wa ana uhibbul khair li kulli muslimin, kata. Karena saya menginginkan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Wa uridu li kulli mu'minin minal khair ma uhibbu li nafsi. Ya. Kata Syekh, saya ingin bagi setiap mukmin itu mendapatkan kebaikan seperti halnya aku pun mencintai kebaikan atas diriku sendiri. Ini namanya imam ya. Ini namanya imam ini. Akhlaknya benar-benar seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kalau membalas bisa. Ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy sudah tunduk, bertekuk lutut di saat Fathu Mekah, itu hanya dengan satu kalimat bunuh. Padahal dulu bikin kedustaan apa? Banyak ya tuduhannya ya, katanya tukang sihir, orang gila, macam-macam, pemecah belah bangsa Arab namanya. Tapi masya Allah, karena Rasulullah SAW itu menginginkan kebaikan, bukan sekedar ingin orang itu kalah di bawah dirinya, tapi semuanya dapat kebaikan. Nah kata beliau ketika hari itu, ketika orang mengatakan, wah al-yawm yawmul malhamah, hari ini hari balas dendam ini. Informasinya seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, al-yawm yawmul marhamah. Bukan. Hari ini hari kasih sayang. Ya, yang dulu menyakiti saya, yang dulu bikin ucapan jelek terhadap diri saya, hari ini saya sudah bebaskan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Syekhul Islam ketika penguasanya menawarkan diri, sudah orang yang dulu menyakiti kamu Syekhul Islam, saya balas ya. Jangan. Saya bunuh ya. Jangan. Padahal betapa sakitnya Syekhul Islam sampai masuk penjara disiksa seperti itu, tapi dia sabar. Ucapan-ucapan yang jelek itu pun kembalinya kepada mereka. Ya, beliau namanya tetap harum, bahkan tambah harum. Bahkan ada kayu yang kalau dibakar semakin mengeluarkan bau harum. Apa itu? Kayu gaharu saat ya. Ada kayu kalau dibakar itu mengeluarkan bau harum. Jadi tambah dibakar tambah harum ruangannya dengan kayu tersebut. Itu gambaran orang yang membakar jiwa orang. Sebenarnya dia menginginkan kejelekan dengan orang itu. Ternyata setelah dibakar-bakar, bukan keluar asap yang bikin apa? Bikin jelek suasana. Bahkan semakin dibakar, oh semakin harum ini ruangannya. Kayu apa itu namanya? Kayu gaharu apa? Gaharu tadi ya. Itu ada itu. Itu gambaran orang yang membuat makar di budaya, kejelekan kepada diri kita. Yakin bahwa kembalinya kejelekan itu kepada yang mengucapkan kejelekan tadi. Tinggal dihadapi dengan penuh kelapangan dan penuh kesabaran sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Karena ukhuwah imaniyah, ukhuwah robbaniyah tadi merupakan nikmah azimah. Nikmat yang sangat besar. Ya. Lalu kata mu'alif rahimahullah. Apa kata beliau? Wa illa in istakhalta nafsak fil ihtimam biha wa suwighat laha an tamlika masaghiraka fa inda dhalik tadurruk. Kecuali kalau kamu mendengar ucapan-ucapan yang jelek. Ya. Kalau kamu tidak menyibukkan diri dengannya, melalaikan perkara lebih penting, kembalinya bahaya kepada mereka. Namun kalau kamu justru disibukkan dengan ucapan tadi, bahkan melalaikan perkara yang lebih penting, maka kemudian kamu akan dikuasai dengan perasaan-perasaan jelekmu. Maka pada saat itulah, kata mu'alif, taduruk. Ucapan-ucapan yang jelek tadi bisa menjadi bahaya bagi dirimu. Kama dorathum, sebagaimana juga membahayakan bagi mereka. Fa in anta lam tad' laha balan lam tadurruka syai'a. Maka jika engkau tidak memberikan porsi dengan ucapan jelek tadi, sebenarnya tidak membahayakan bagi kamu. Nah, tapi karena namanya orang ya. Namanya orang punya apa ya? Punya perasaan ya. Dengar kalimat-kalimat yang lihatnya bikin panas telinga kita. Kita tidak nyuri motor kok dikatakan kita penadah pencuri motor. Kira-kira gimana? Marah biasanya saatnya. Wah, datangkan tim pengacara ini. Ya, kalau kita memang tidak sesuai dengan kabar, bahaya tadi malah balik kepada dia. Tapi kalau kenyataannya yang demikian, lah. Lain perkara saatnya. Nah, itu ya sudah itu. Oleh karena itulah dikisahkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi afdal? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang yang paling afdal, paling utama? Qala, beliau menjawab, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Orang yang afdal itu adalah setiap orang yang mahmumul qalbi dan saduqul lisan. Qalu, para sahabat bertanya, saduqul lisan a'rifu, orang yang jujur lesannya, itu kami ngerti ya Rasulullah. Fama mahmumul qalbi, lalu apa yang dimaksud mahmumul qalbi? Qala, beliau menjawab, menafsirkan makna mahmumul qalbi yaitu at-taqiyyu. Orang yang hatinya bertakwa. Orang yang bertakwa, an-naqiyyu la isma fihi. Orang yang bersih tidak ada dosanya. Masyaallah. Wala baghiya wala ghilla wala hasada. Tidak ada permusuhan kepada orang lain. Wala ghilla, tidak ada dendam kepada orang lain. Wala hasada, dan tidak ada hasad terhadap orang lain. Ya. Dan ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor 4216. Dan disebutkan ini adalah hadis sahih dan disebutkan dalam kitab As-Sahihah nomor 948. Ya. Maka kata sebagian salaf, afdhalul a'mal, amalan yang sangat utama di antaranya adalah tadi, salamatus sadr, hati yang selalu selamat dari perkara-perkara tadi, penyakit-penyakit tadi. Ya. Wa saqawatin nufus wan nasihatillah, hati yang selalu hatinya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ini adalah hati yang afdal, seorang yang sangat utama di sisi Allah, saduqul lisan, lisannya jujur, hatinya juga bertakwa, tidak berusaha melakukan dosa, ya, dan dosa dihindari, tidak berusaha mengisi dosa. Hidupnya menjauhkan diri dari dosa. Kalaupun terjatuh, dia berusaha untuk bertobat dari ini. Ya. Dan tidak membuat bagok melampaui batas kepada orang lain, ketoliman. Tidak memunculkan rasa dendam. Tidak pula dengki terhadap saudara. Inilah di antara hal yang menyelamatkan. Dan kita juga sering berdoa kepada Allah. Di dalam ayat Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dengan keimanannya, ampunilah kami dan mereka ya Allah. Dan jangan kamu jadikan di dalam hati-hati kami ghillan, ghil, kedengkian, dendam. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi, dendam itu penyakit. Penyakit itu diobati apa disimpan ya? Diobati, Ustaz, ya. Oh, diobati. Kalau diobati, bagus. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi, kalau mendengar ucapan-ucapan yang jelek, ya, tuduhan-tuduhan hakikatnya yang tidak sesuai dengan kenyataan, hakikatnya kembalinya kepada yang menuduh, bukan kepada kita. Maka kita berusaha untuk tetap menjaga keikhlasan dan menjaga hal-hal yang merusak baiknya hati kita, karena penyakit yang ada di hati kita barakallahu fikum itu bisa merusak agama kita semua ya. Dan inilah yang akan mendatangkan keselamatan diri kita ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari kiamat nanti tidaklah bermanfaat harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.